Akhwat sekalian rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Atau كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, Al-Qur'an adalah hujjatun laka, yaitu penolongmu, temanmu yang akan menolongmu, aw 'alaika. Jadi Al-Qur'an imma menjadi hujjatun laka, yaitu pembelamu di hari kiamat, aw 'alaika, atau menjadi musuhmu di hari kiamat nanti. Imma hadza wa imma hadza, gitu. Tidak ada pilihan lain melainkan imma Al-Qur'an menjadi hujjatun lak atau hujjatun 'alaik. Sebagaimana juga dalam hadis lain dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yad'u bihi akharin." Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an sebagian kaum, dan juga Allah Ta'ala akan menghinakan dengan Al-Quran sebagian kaum lainnya. Maka imma diri kita atau golongan kita terangkat dengan Al-Quran, terbelakan dengannya, atau imma menjadi musuh terhadap Al-Quran dan Al-Quran memusuhi. Al-Quran menjadi musuh bagi kita. Seorang talib atau muslim sangat layak untuk memeriksa dirinya, bagaimana interaksi dirinya dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran ini menjadi hujjatun lahu atau hujjatun alaih. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Maka dikatakan oleh sebagian ulama, ada kalanya seseorang menghafal atau dia hafal Al-Quran dengan bacaan yang benar, bagus dan luar biasa, dan tidak satu huruf pun salah akarnya. Tapi boleh jadi dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, Quran tersebut menjadi hujjatun alaih, yaitu menjadi musuhnya hari kiamat. Kemudian ada kalanya seseorang yang hafalannya sedikit, bahkan mungkin terbata-bata dalam melafalkannya, dengan hafalan sedikit dan kurang bagusnya bacaan, rupa-rupanya Al-Quran menjadi pembelanya di hari kiamat. Maka apa barometernya, ikhwah sekalian? Maka barometernya adalah untuk apa Al-Quran diturunkan. Lihat dabbaru ayati, untuk tadabbur, dan tidak sekadar sebatas tadabbur melainkan untuk diamalkan. Oleh karena itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kana khuluquhu Al-Qur'an, akhlaknya Rasulullah SAW Al-Qur'an. Maka apa-apa yang ada di Al-Qur'an, maka begitulah gambaran akhlak Rasulullah SAW, dari tauhidnya, dari muamalahnya, dari hukum-hukum yang beliau terapkan, maka itulah apa yang ada di Al-Qur'an. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i di antara imam tabi'in, beliau mensifati sebagian qurra pada zaman beliau, di zaman tabi'in, sebagian qurra. Ketika disebut qurra, kalau di zaman salaf, qurra itu mereka dipastikan hafal Al-Quran. Adapun kalau misalnya qurra atau qari di zaman sekarang, itu yang penting langgamnya benar. Ini bedanya. Bedanya pengistilahan qari di zaman salaf dibandingkan dengan qari di zaman muasir seperti sekarang. Kalau sekarang qari tidak mesti hafal Al-Quran dan tidak mesti memahaminya, melainkan yang penting langgamnya benar. Imma dia pakai langgam Saba atau Hijaz atau Sika atau Ajam atau Nahawan atau Bayati atau dan seterusnya. Maka kalau misalnya langgamnya keluar dari jalur, orang-orang kemudian mengkritisinya. Maka ini qari zaman sekarang yang diundang kemana-mana. Tapi beliau Hasan Al-Basri mensifati bagaimana qari pada zaman beliau rahimahullah. Beliau mengatakan ada seorang qari berkata, qara'tul Quran kullah wa lam yasqut minni harfun wahid, gitu. Yaitu aku telah membaca Al-Quran seluruhnya dengan hafalan. Membaca Al-Quran seluruhnya dengan hafalan. Jadi ketika zaman itu yang namanya membaca Al-Quran itu dengan hafalan. Kalau kita kan sekarang membaca Al-Quran dengan teks, ya dengan Al-Quran. Walam yasqut minni harfun wahid, tidak satu pun dari huruf luput dariku, terjatuh dariku, tidak ada. Artinya dia mutqin dalam hafalannya dan bacaannya. Apa komentar Al-Hasan Al-Basri terhadap qari seperti ini? Kata Al-Hasan Al-Basri, "Wal-Qur'an saqata minhu kulluhu." Sementara Al-Qur'an luput darinya, ya, atau Al-Qur'an asqatahu, ya itu. Maka Al-Qur'an telah menjatuhkan orang ini. Menjatuhkan orang ini, padahal di sini dia adalah qari. Hafal 30 juz. Bacaannya tepat, benar, dan tidak salah satu pun dari huruf. Tapi Al-Quran telah menjatuhkan orang ini. Atau orang ini pada hakikatnya luput dari Al-Quran seluruhnya. Atau bahasa lain, Al-Quran akan menjadi hujah atas orang ini kalau tidak taubat. Dari mana Al-Hasan Al-Basri mendasari perkataan beliau terhadap qari tersebut? Karena tidak tercermin di akhlak. Ya, tidak tercermin di akhlaknya qari tersebut. Maka siapa yang Al-Quran tidak menjadikan akhlaknya baik, maka Al-Quran akan menjadi hujjah atas dia. Sementara dalam Al-Quran segala hal, tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu terutama masalah agama. Dan Al-Quran dengannya kita dapat hidayah. Oleh karena itu, ketika mendapat kenyataan seperti ini atau peringatan seperti ini, jangan sampai syaitan kemudian membisikkan kita, udahlah kita enggak usah baca Al-Qur'an. Udahlah kita enggak usah menghafal Al-Qur'an. Udahlah kita enggak usah memperbagus bacaan Al-Qur'an. Maka ini semua adalah kalam dari syaitan. Karena seorang muslim dia tidak bisa hidup dengan baik tanpa Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kalamullah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan bisa hidup lurus tanpa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini itu memberikan petunjuk kepada yang paling lurus. Dan dengan Al-Quran dapat hidayah kita. Juga dengan Al-Quran kita bisa istiqamah. Dengan Al-Quran, dan itu adalah zikir kepada Allah Taala yang tertinggi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalbu seseorang akan menjadi tenang. Maka tidak mungkin seorang muslim disifati kalbunya tenang kecuali dia berzikir, dan zikir yang paling tinggi adalah membaca Al-Quran. Maka jangan sampai syaitan memberikan janji-janji palsu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Itu syaitan memberikan janji palsu, memberikan angan-angan palsu. Dan tidaklah apa yang dijanjikan oleh syaitan melainkan ketertipuan dan keterpedayaan. Maka seseorang melazimkan dirinya untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan apa yang dia baca atau dihafal dari Al-Quran. Terus dia menghafal Al-Quran. Karena betapa ada yang seseorang itu dia sangat bisa memanfaatkan sesuatu yang dia hafal dan dia fahami, dibandingkan dengan sesuatu yang dia baca semata kemudian dia lewati. Maka dengan menghafal Quran, insyaallah dia akan mendapatkan banyak hidayah. Tapi ia harus niatkan dari awal untuk mencari hidayah melalui Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, agar Al-Quran ini tidak menjadi hujjatun alaih, yaitu menjadi musuh besarnya nanti di hari akhir, menjadi bala untuknya di yaumil akhir. Tapi kita insyaallah lanjutkan masalah berkaitan dengan perkataan salaf amir ruha kama ja'at bila kaif, dan beberapa syuruhat atau beberapa syarah penjelas terhadap beberapa perkataan sebagian imam yang seolah-olah perkataan tersebut bertentangan dengan apa yang kita takrirkan dalam kitab ini. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات. ini seperti udah itu apa? Langsung ke وفيها أيضا. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله تدل على ذلك من وجهين. الأول قولهم أمروها كما جاءت فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك. الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر من في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه. فنفي كيفيته من لغو القول. طيب بسم الله. Kita akan terus mempelajari kalimat dari salaf kita tentang ayat atau hadis sifat Allah Azza wa Jalla. Amirruha kama ja'at bila kaif. Yaitu biarkanlah dia sebagaimana ia datang, nas tersebut tanpa adanya ta'bir tentang kaifiyah. Itu tata cara sifat tersebut. Itu cukuplah antum membiarkan itu dengan maknanya. Ya, ketika datang, ketika ada nas wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram atau nas-nas lainnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka biarkan dia, jangan ditafsirkan macam-macam. Cukup tafsirkan sesuai dengan makna asalnya terhadap bahasa. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Amir ruha kama ja'at bila kaif, tanpa adanya kaif. Maka di sini ikhwah ada keterangan amir ruha, biarkan dia, kama ja'at itu yang pertama. Kemudian yang kedua bila kaif, keterangan kedua. Ya, bagaimana tata cara kita memahami sifat Allah Ta'ala? Pertama yaitu biarkan sebagaimana ia termaknai, itu satu. Dan yang kedua jangan di andai-andai bagaimana. Itu yang kedua. Tapi dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa fiha aidha dalilun ala anna salafa kanu yuthbituna linusus sifatil ma'ani as-sahih. Kanu yuthbituna linusus sifatil ma'ani as-sahihah allati taliqu billah. Ya, wa fiha, yaitu fi hadhihi al-kalimah, ya fi hadhihi al-ibarah, di kalimat amiruha kama ja'at bila kaif, itu terdapat dalil bahwasanya salaf mereka menetapkan untuk nas-nas sifat. Apa yang mereka tetapkan? Apa? Makna-makna yang sahihah, yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu salaf. Jadi kata kalimat amir ruha kama ja'at itu menunjukkan bahwasanya bagi salaf ayat-ayat sifat atau sifat-sifat Allah itu memiliki apa? Makna yang sahih. Makna. Mereka juga memaknainya. Ketika disebut yad, maka maknanya sesuai dengan bagaimana bahasa Arab untuk yad apa? Yaitu tangan. Wajah, wajah. Sam' pendengaran. Basar, penglihatan. Normal. Yang mana semua itu mereka kemudian menganggap dengan sifat-sifat tersebut tidak serta-merta mencederai keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala lah yang mengatakan dan mengungkapkan tentang dirinya allati taliqu billah, yang mana makna-makna tersebut sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka tadullu ala dhalika min wajhain. Ya, di sini ada dua sisi. Pertama, perkataan amir ruha kama ja'at, itu pertama. Kedua, bila kaif, yaitu biarkanlah sifat-sifat tersebut, ayat-ayat sifat tersebut sebagaimana ia datang dengan maknanya tanpa adanya kaif, pengandaian bagaimana. Misalnya Allah Ta'ala memiliki tangan, bagaimana tangan Allah? Nanya gitu aja salah, apalagi ngejawab. oh tangan Allah begini-begini, maka ketika kita jawab, maka menjadi musyabbihah, yaitu pihak yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau mumathilah, ya, atau mukayyifah. Kalau misalnya kita bilang, oh karena enggak mungkin seperti itu, enggak mungkin Allah punya tangan, karena kalau Allah punya tangan, maka berarti apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Demi kabur dari itu, kemudian dia menafikan Allah Ta'ala punya tangan. Tidak, Allah tidak punya tangan. Maka ini menjadi mu'attilah, lawan dari musyabbihah. Maka sebagaimana kata sebagian dari ulama ahlu sunnah, al-musyabbihah ya'buduna sanaman, wal-mu'attilah ya'buduna adaman. Gitu. Yaitu orang musyabbihah, mereka menyembah patung karena menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sementara mu'attilah itu mereka menyembah ketiadaan, karena mereka menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi tidak ada Allah Ta'ala. Ujung-ujungnya tidak ada gitu loh. Karena sifat-sifat Allah kemudian mereka katakan mirip dengan sifat makhluknya. Begitu. Maka dikatakan al-awwal qawlihim amirruha kama ja'at. Atau bisa juga qawluhum amirruha kama ja'at. Perkataan salaf amirruha kama ja'at. Fa inna ma'naha ibqa'u dalalatiha ala ma ja'at bihi minal ma'ani. Yaitu makna amirruha kama ja'at, yaitu membiarkan maknanya atau petunjuk dalam kalimat dalam ayat tersebut sesuai dengan apa yang ada dari makna, yaitu sesuai dengan apa yang ada dari makna. Kalau yad, ya itu antum makna yad apa, ya seperti itulah dari segi makna, ya. Wala raiba annaha ja'at li itsbatil ma'ani al-la'iqati billahi ta'ala, dan tidak ada keraguan lagi bahwasanya ayat-ayat tersebut datang pasti memiliki makna dan untuk menegaskan makna-makna tersebut yang sesuai dengan Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih vital dan lebih penting, mengenal Allah Azza wa Jalla atau mengenal hukum-hukum Allah Azza wa Jalla? Tentu semuanya penting, tetapi yang lebih agung adalah mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya. Oleh karena itu pelajaran tentang asma wa sifat itu di antara pelajaran yang tertinggi. Tapi sekarang ada bab masalah dain. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Maka ketika ditanya apa artinya, wahai orang-orang beriman, jika kalian saling berhutang, maka berhutang untuk jangka waktu yang dibatasi, maka hendaklah dituliskan. Itu gampang enggak memahami? Gampang, tayyib. Ini adalah masalah fikih, masalah hutang yang tidak semua orang setiap hari berhutang. Tidak bahkan tidak ada orang setiap hari kok ngutang gitu loh. Ya, enggak ada. Pasti bangkrut sekali itu orang. Tetapi dipahami makna dari hukum ayat-ayat tersebut, dalam makna ayat tersebut. Jika kalian berhutang menuju tengkat waktu yang ditentukan, maka catatlah hutang tersebut. Gampang. Tapi kenapa ketika dalam Al-Qur'an ini tentang asma Allah dan sifatnya, yang mana mengenalnya itu pahalanya lebih banyak lagi daripada mengenal beberapa hukum fikih yang furu'. Kok malah justru dianggap apa? Jangan pakai makna yang zahir atau gimana ya. Kok malah lebih susah jadinya gitu loh. Faham enggak maksud anda, ikhwan? Apakah Allah mempersulit manusia untuk mengenal tentang nama dan sifatnya, dan sekaligus mempermudah manusia untuk mengenal kepentingan ekonomi mereka? Kan aneh kalau kayak gitu. Masa tentang hutang gampang memahaminya, tapi tentang dirinya yang mana Allah itu sangat suka dipuji, kita kemudian gak memahaminya. Yang mereka nisbatkan kemudian, salaf mereka tidak mengetahui maknanya dan mereka selamat karena tidak menyerahkan maknanya kepada Allah. Sementara salaf adalah orang yang paling memuji Allah Ta'ala. Kenyataannya paling memuji Allah Ta'ala. Dan paling Allah rekomendasikan. Lalu selama mereka memuji Allah dengan menyebutkan asma dan sifat Allah dalam pujian mereka, sekaligus mereka enggak tahu konten dari usi pujian mereka. Ini kadzib, dusta. Ya, sementara yang hak adalah, salaf adalah pihak yang paling mengerti dan mengenal tentang Allah Azza wa Jalla. Karena mereka menerapkan amir ruha kama ja'at, Yaitu biarkan itu melenggang nas-nas tersebut sebagaimana makna yang memang cocok untuk makna, untuk asma dan sifat tersebut dalam bahasa Arab. Ya. Maka di situ, sampai situ kemudian kata Syekh Utsaimin, walau kanu la ya'taqiduna laha ma'nan laqalu amirru lafdhaha wa la tata'arradu li ma'naha. Seandainya sesuai dengan tudingan sebagian mutaakhirin bahwasanya salaf itu mereka tidak memiliki akidah tentang makna sifat-sifat Allah, maka mestilah kalimat yang mereka tuturkan bukan amirruha kama ja'at, melainkan kalimat mereka amirru lafdhaha, yaitu biarkan lafalnya udah khalas, enggak usah antum tafsir-tafsirin, wala tata'arradu li ma'naha, enggak usah dimaknai khalas. Dah biarin, udah imani aja bahwa saya itu dari Allah. Kullu min indi rabbina gitu. Udah biarin aja. Enggak usah antum maknai kemudian. Tapi enggak seperti itu kalimatnya. Kalimatnya amir ruha kama ja'at. Biarkan Al-Qur'an, biarkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat Allah Ta'ala sebagaimana ia datang. Dan ayat atau hadis datang ke manusia itu untuk dimaknai. Ya kan? Dan diamalkan konsekuensinya kan? Karena Al-Quran tidak adalah datang kecuali dengan makna yang sahih dan juga untuk diamalkan. Lalu bagaimana kita bisa beramal konsekuensi terhadap sifat-sifat Allah kalau kita tidak mengerti maknanya? Bagaimana mungkin? Ini keterlinciran pemikiran dan tudingan sebagian khalaf terhadap salaf, tudingan yang dusta. Mereka mengira bahwasanya salaf itu selamat dengan memenjarakan diri mereka dari pemaknaan terhadap ayat-ayat sifat. Padahal tentang ayat hutang mereka faham. Masa tentang ayat sifat mereka tidak faham? Padahal salaf itu orang yang paling zuhud terhadap dunia. Gimana? Tentang hutang, faham. Masa tentang sifat Allah Ta'ala tidak faham? Sementara mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Terus yang kemudian yang merasa paling paham adalah orang-orang khalaf. Yang kita lihat bagaimana tingkah orang-orang khalaf. Apalagi orang sekarang. Ya. Ya mereka, begitulah ahlul bid'ah. Mereka banyak berusaha mengkaburkan ahlus sunnah dan para ulama'nya dari masyarakat dengan tudingan-tudingan. Ya kita ditunggu musyabbiha mujassimah dan seterusnya. Padahal yang musyabbiha mujassimah, ya mereka sendiri dengan alur pikiran mereka. Ya begitu jemaah sekalian. Kita dituding anti salawat, padahal yang lebih banyak salawat insyaAllah kita insyaAllah. Kecuali mungkin antum enggak tahu kalau disebut Rasulullah SAW, antum jarang. Salafi ini jarang. Salafi ini termasuk bukhola dalam selawat. Ya, tapi giliran membantah orang-orang yang selawatnya lebay, antum paling getol. Kenapa? Disebutkan Rasulullah SAW. Anak dikajian dimanapun itu. Dari semua kajian, ikhwan. Yang anak cuma tahu persen. Yang kalau anak baca Rasulullah kemudian dia menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma satu murid anak atau ada satu murid anak di suatu tempat, beliau aja yang istiqomah selalu menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu. Tapi umumnya rata-rata ini bukhola, rata-rata kita itu bukhola, bakhil dengar Rasulullah biasa Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kayak dengar kalimat lewat gitu, bakhil. Ya itu yang menyebut kita bukhola, bakhil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebutkan namaku, dia tidak bersolat padaku. Itu rohima anfuh, ya runtuhlah hidungnya. Maksudnya rugi itu orang. Makanya sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mewajibkan menjawab salawat terhadap Rasul kita Alaihissalam. Tapi jumhur ulama mengatakan itu sunnah dan mungkin itu yang lebih tepat. Hanya saja katanya kita nasir sunnah, gitu kan? Bukan nasir sunnah Depok, nasir sunnah. Maksudnya kita orang yang menolong sunnah gitu loh. Kita pembela sunnah. Maka bagaimana membela sunnah tetapi ketika disebutkan Rasulullah SAW, kita tidak mengamalkan sunnah yang sangat ringan dan besar pahalanya ini. Taib. Kemudian, al-thani qawluhum bila kaif. Perkataan salaf bila kaif. Tanpa adanya kaifiyah. Tanpa adanya ta'bir dan pengungkapan tentang tata cara Afwan, tadi salah terjemahan anda. Bila kaif bukan artinya tanpa kaifiyah, ya. Tapi tanpa menyebutkan atau mentakbirkan tentang kaifiyah, tata cara sifat Allah Ta'ala. Fa innahu zahirun fi ithbati haqiqatil ma'na. Ini jelas Maksudnya adalah menetapkan hakikat makna dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Li'annahum law kanu la ya'taqiduna thubutahu mahtaju ila nafi kaifiyatihi. Karena kalau misalnya, anggap misalnya salaf kita, mereka tidak meyakini adanya tertetapkan makna sifat Allah, maka mereka enggak butuh untuk menafikan kaifiyahnya. Ini di sini kalimatnya amirruha kama ja'at bila kaif. Ya. Amirruha kama ja'at bila kaif. Biarkan nas-nas tersebut sebagaimana mereka datang tanpa menyebutkan tata cara sifat-sifat Allah Ta'ala. Fa inna ghayra ath-thabiti la wujuda lahu fi nafsihi fa nafyu kaifiyatihi min laghwil qaul. Begini loh. Pertama ada makna, kemudian setelah makna ada penerawangan apa? Tata cara. Ya kan? Ketika antum tahu belajar bahasa Inggris misalnya. Sword. Apa arti sword? Sword. Sword. Hah? Pedang kan? Memaknai enggak antum? Harus begitu tata cara ya. Ketika untuk memahami sesuatu, yang pertama maknai dulu. Dan yang kedua gambarkan apa seperti apa dia, kan gitu. Jangan digambarin dulu, paham makna enggak tahu, gitu kan ya. Maka yang pertama dalam memahami suatu kata atau kalimat, maknai maknanya dulu. Kemudian baru tata cara dari apa yang antum maknai. Sword artinya adalah pedang. Kan setelah itu kan tergambar di benak antum kaifiyah dan sifat pedang, bentuknya kayak pedang, khalas. Begitu. Ya. Maka kalau misalnya kita katakan pedang itu tidak ada maknanya, tidak perlu kita ketahui atau sword tidak perlu kita ketahui maknanya. Maka kalau makna tidak terketahui, maka enggak perlu kita menafikan adanya kaifiyah, tata cara. Kenapa? Karena tidak perlu kita, ya kita tidak perlu menafikan kaifiyah kalau makna saja kita tidak membicarakannya. Itu loh, paham enggak? Amirruha kama ja'at itu terindikasikan adalah apa? Salaf menginginkan udah biarkan aja sesuai dengan makna aslinya, khalas. Bila kaif tanpa adanya kaifiyah, tata cara, maksudnya apa? Astagfirullah. Tanpa adanya pengungkapan terhadap kaifiyah, tata cara apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud oleh salaf di sini adalah yang diisbatkan makna, yang dinafikan adalah apa? Kaifiyah, dalam artian mentakbirkan kaifiyah itu yang dinafikan. Begitu ya, kan? Kalau kita memahami suatu hal, ana ulangi, memahami suatu hal, kata, kalimat, maka kita butuh memahami dua hal. Pertama makna dari kalimat itu, dan kedua kaifiyahnya. Kayak gimana gitu loh. Contoh, antum tahu enggak cashback? Cashback. Oh, cashback ya. Cash tunai, back kembali. Kembali tunai. Oh, kan bingung kan, maknanya udah salah. Kalau makna salah, kaifiyahnya tambah-tambah salah, kan gitu. Atau misalnya dropship. Dropship. Drop itu jatuh ya, kayak body drop. Oh, lagi drop nih, kan jatuh. Ship kapal, berarti kapal tenggelam, kan gitu. Maknanya udah salah. Apalagi kaifiyahnya. Kalau udah pemaknaan salah, ngawur-ngawuran kaifiyah. Oh, berarti dropship itu adalah kejadian ya, di mana kapal itu karam, mungkin bocor atau kelebihan muatan. Jadi kan ngawur gitu loh. Ya. Itu kalau amiruha kama ja'at untuk dropship ya. Tapi kan dropship ini kan istilah modern yang definisinya bukan sesuai dengan hakikat lugawi ya. Ada di hakikat istilahiyah yang beda. Nah, jadi pemaknaan dulu baru kemudian kaifiyah. Itu untuk hal-hal duniawi, hal-hal semua hal apapun. AC misalnya. Antum tahu AC? Ya. AC artinya apa? Air conditioner gitu kan. Tapi ana enggak maksud AC itu, AC Milan. Nah, ini beda lagi. Ya kan? Nah, ketika antum disebut AC Milan, antum tahu tuh makna AC Milan. Maksudnya apa sih? Dan pasti tergambar di situ kemudian apa? Ya, klub sepak bola dengan lambangnya, dengan logonya. Kaifiyah. Boleh enggak kita mentakif itu? Boleh, karena itu semua bisa didapatkan oleh panca indera kita gitu loh. gitu kan? Nah sekarang untuk sesuatu yang gaib, ya, taib tentang jin aja misalnya, tentang jin, ya jin. Apalagi sekarang-sekarang banyak jin-jin itu. Taib kemudian, antum tahu poci nggak? Ya, poci, tahunya teh poci, ya. Poci, ya. Poci apa ya? Ya seperti itulah poci nggak? Jin, nama jin lah gitu. Kaifiahnya gimana tata caranya? Oke, dia kayak gini lah dideskripsikan. Atau yang lainnya antum tidak tahu seperti apa, tapi antum tahu maknanya apa? Antum tahu banaspati enggak? Banaspati tahu ana. Pernah dengar itu pasti nama jenis jin itu. Tapi kayak gimana bentuknya? Enggak pernah ngelihat dan belum tahu deskripsinya seperti apa. Kenapa? Karena gaib bagi anak enggak ngelihat. Taib. Pernah dengar banaspati kan? Biasa orang Jawa ngerti, kalau Jawa ngerti. Leak misalnya. Orang Bali ngerti, ya kan? Ada sebagian orang yang enggak pernah ngelihat dan enggak pernah diperlihatkan dan enggak pernah lihat di media. Jadi dia jahil akan kaifiahnya. Tapi dia tahu maknanya itu pasti nama setan itu, karena memang maksudnya begitu di bacaan-bacaan kayak gitu. Tapi berarti hal yang kita tahu maknanya tetapi kita tidak pernah panca indera kita untuk meresap bagaimana dia, maka kita cukup apa? Maknai saja khalas. Tanpa harus kita deskripsikan dengan sok taunya gitu loh. Kan begitu. Itu untuk urusan setan loh. Iya, untuk urusan setan loh. Banaspati kayak mana? Banaspati kayak gimana ya? Allah alam, mana enggak tahu. Bila takif wa tamtsil wa tasbih. Enggak tahu ana. Ya khalas antum maknai aja sudah cukup, jangan sok tahu. Dan kalaupun tidak tahu, ya udah bilang wallahu alam. Baik. Lah apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang kadang tentang manusia saja kita itu tercela kalau kita enggak tahu. Antum tahu enggak presiden itu apa? Atau antum tahu enggak demokrasi itu apa? Wah, ana enggak tahu. Antum dicela dengan itu. Demokrasi padahal yang antum enggak ditanya dikubur tentang demokrasi. Ya. Enggak penting. Tapi ketika antum enggak tahu, antum dicela oleh orang-orang. Masa enggak tahu kubur demokrasi? Tahu kebun Raya Bogor enggak? Enggak tahu nah. Enggak tahu kebun ya, jangan-jangan. Antum gimana enggak gaul banget antum kan gitu. Ya, antum tahu enggak si Fatimah itu? Enggak tahu nah. Antum enggak tahu janda yang baru cerai itu. Nah, kan gitu. Kayak gitu-gitu dicela. Karena ketidaktahuan. Tapi kalau misalnya sifat Allah tertuturkan dalam ayat atau hadis, kemudian kita bilang kita enggak tahu maknanya, kita serahkan kepada Allah. Gimana? Ya, taib. Kemudian fa in qila mal jawabu amma qalahu al imamu Ahmad fi haditsin nuzuli wa syabbih. Apa? Wa syibhi. Nu'minu biha wa nasdiqu la kaifin wa la ma'nan. Qulna al jawabu ala dhalik أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه ويدل على ما ذكرنا أنه نفي المعنى ونفي الكيفية ليتضمنوا liyatadammana kalamuhu ar-radd ala kilta al-ta'ifataini al-mubtadi'ataini ta'ifatil mu'attilah wa ta'ifatil musyabbihah wa yadullu alaihi aydan ma qalahul mu'allifu fi qawli Muhammad ibn al-Hasan ittafaqal fuqaha'u kulluhum minal mashriqi ilal maghrib alal imani bil qur'ani wal ahadithi allati ja'at biha thiqatu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sifatir rabbi azza wa jalla min ghairi tafsirin wala wasofin wala tashbihin. Sekarang ada perkataan Imam Ahmad yang perlu kita fahami baik-baik. Kata Imam Ahmad tentang hadis nuzul dan yang semisal hadis nuzul, nu'minu biha wa nusaddiq. Ini jelas, kita imani tentang nuzulnya Allah Ta'ala dan kita nusaddiq, yaitu kita percayai. Kemudian kata beliau, la kaifa. Ini jelas, kalau la kaifa tidak ada, maksudnya la kaifa di sini tidak ada pentakbiran tentang tata cara. Wala makna. Nah, ini iskal. Dan tidak ada makna. Apa maksudnya, apakah tidak ada makna berarti kita tafwidkan, kita serahkan makna kepada Allah? Itu kan kelihatannya kayak gitu dari lafal, zahirnya seperti itu. Dan kalimat-kalimat seperti ini Imam Ahmad dan sebagian kalimat Imam Malik dan seterusnya, kita biarkan Amir Ruha ja kama ja'at bila makna. Ada yang seperti itu. Ya Amir Ruha kama ja'at bila makna. Berkata Imam Malik dan lainnya. Biarkan itu nas-nas tersebut datang tanpa bila makna. Nah, di sini yang menjadi iskal. Apa yang kita takrir di sini kok bertentangan dengan beberapa perkataan salaf lainnya? Ya, di sini hadis nuzul, hadis tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Imam Ahmad memberikan ta'liq dan komentar. Kita imani hadis tersebut, ya, dan kita percayai tanpa adanya ungkapan tata cara dan tanpa adanya makna. Khair, gimana? Maka qulna, kita jawab. Jawaban adalah annal ma'na alladhi nafahu al-imamu Ahmad fi kalamihi huwa al-ma'na alladhi ibtakarahu al-mu'attilatu min al-jahmiyati wa ghairihim. Bahwasanya makna yang dinafikan oleh Imam Ahmad di sini, kan di sini mala makna, yaitu menafikan makna, enggak ada makna di sini. Makna yang dinafikan Imam Ahmad dalam kalam tersebut adalah makna yang diada-adakan oleh ahlul mu'attilah, oleh Jahmiyah, yaitu baik Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, itu yang dinafikan oleh Imam Ahmad, tidak disetujui oleh Imam Ahmad, ya. Wa harrafu bihi nusus al-kitab wa sunnati an zahiriha ila ma'ani tukhalifuh, yaitu mereka kalangan mu'attilah, ya, dari kalangan Asy'ariyah yang masyhurnya, mereka telah menyelewengkan makna dengan makna, ya, dengan makna versi mereka, ya, apa yang mereka selewengkan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah dari zahirnya menuju makna-makna yang menyelisihi makna zahir. Jadi Imam Ahmad ini konteksnya ketika bilang kita imani turunnya Allah. Tapi bagaimana kita bisa mengimani tentang turunnya Allah kalau nuzul tidak dimaknai dengan nuzul? Berarti ada makna enggak? Ada makna. Lah terus apa nih Imam Ahmad mengatakan wala makna? Apakah Imam Ahmad bermadhab tafwid, menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah? Itu berarti beliau enggak tahu arti dari itu? Enggak, beliau tahu. Lalu la makna di sini artinya adalah beliau ingin menafikan makna yang ditetapkan oleh ahli ta'wil dari kalangan mu'attilah, ya. Kemudian apa buktinya? Wa yadullu ala ma dzakarna annahu nafal makna wa nafal kaifiyata, ya, liyatadammana kalamuhu ar-radda ala kilta ta'ifatain al-mubtadi'ataini, ta'ifatil mu'attilati wa ta'ifatil musyabbihah. Jadi konteksnya Imam Ahmad mengatakan nu'minu biha wa nusaddiq la kaifa wala makna. Ini konteksnya beliau sedang membantah kalangan mu'attilah seperti Asy'ariyah. Maksudnya Asy'ariyah di sini maksudnya adalah seketika itu belum ada. Ya, Asy'ariyah belum ada. Ya. Jahmiyah, global Jahmiyah, ya. Dan juga dalam membantah musyabbihah. Begitu. Konteksnya dalam membantah Jahmiyah dan musyabbihah. Maka la kaifa bantahan untuk siapa? Musyabbihah. La ma'na bantahan untuk Jahmiyah, mu'attilah. Begitu. Ya, itu maksudnya. Nah, sementara yang biasa yang menyudurkan, yang menyadurkan lafal-lafal ini kepada kita ahlu sunnah, tuliyat madhab salaf, madhab tafwid dalam asma wa sifat. Itu biasanya menyadurkan itu kepada kita kalangan Mu'attilah dari Asy'ariyah, Maturidiyah. Lihat Salafiyin, imam kalian sendiri loh yang menegaskan bahwa mazhabnya imam kalian itu adalah tafwid. Kemudian mereka mengambil potongan-potongan kalimat seperti ini, plek, potongan kalimat lainnya, plek, sampai menjadi syubhat bagi kita. Mereka melupakan bahwasanya Imam Ahmad dan imam-imam lainnya itu berjilid-jilid menulis buku untuk menyerang mereka. Kebiasaan ahlu bid'ah itu gitu. Apalagi kalau misalnya menjelang musim maulidan, kitab yang paling laris itu Iqtida' Siratul Mustaqim. Kemudian mereka mengutip bahwasanya orang-orang yang melakukan maulid itu mungkin mereka masih ada pahalanya, kan gitu kan, sering kayak gitu. Karena niatan baik mereka untuk mengagungkan Rasul gitu. Itu kutipan seperti itu di ceramah-ceramah, di kajian-kajian itu banyak. Banyak dituturkan gitu. Ibnu Taimiyah aja mereka, beliau insaf, dengan insafnya memuji Syekhul Islam untuk satu kalimat satu-satu itu. Yaitu bahwasanya mereka yang mengadakan ihtifal bil maulid Nabi itu mereka bisa saja dapat pahalanya karena niat yang baik mereka. Tuh lihat insafnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wah. Lipsingnya itu manis banget. Yeah. Sambil melupakan bahwasanya itu satu kitab full itu membantah orang-orang yang pro maulid dan seterusnya. Itu ketololan mereka itu. Ya kan? Jadi satu kitab full membantah mereka, tapi diambil dari kitab itu kalimat yang seolah-olah pro dengan mereka, padahal enggak. Itu kebodohan mereka. Mereka melupakan seluruh dari kitab tersebut, dan mereka hanya mengambil apa yang menguntungkan mereka, padahal yang mereka ambil itu juga tidak menguntungkan mereka sebenarnya. Karena dari kalimat tersebut Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bisa saja dapat pahala dengan niatan baik untuk mengagungkan Nabi dengan cara maulid Nabi, tapi itu tidak menegaskan, tidak melazimkan bahwasanya beliau membolehkan maulid Nabi. Enggak maksud itu. Tapi mereka kemudian ngambil itu. Sebagaimana Imam Ahmad, kalimat seperti ini dijadikan sebagai iktibas mereka untuk menyerang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, diserang kita. Tauliyatul Imam kalian, ya, lihat. Imam Ahmad aja mereka, beliau mazhabnya tafwid, Imam Malik juga begitu. Antum melihat yang seperti ini yang kemudian bisa ditafsirkan wala makna, artinya itu membantah antum justru. Kok antum malah pakai ini gitu loh. Ya, kan aneh. Dan antum nggak ngelihat Imam Ahmad punya banyak sekali kalimat dan fatwa beliau tentang kesesatan orang-orang seperti antum, begitu. Mereka ahlu bid'ah itu biasa kayak gitu, karena mereka nggak punya perbekalan lagi, mau apa coba? Mau dari pihak ulama mereka? Ulama mereka udah kadung tertolak oleh kita, berusaha kemudian dari kita. Dan kemudian sebagian ahlu bid'ah juga mereka membaca karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan seterusnya. Dan mereka hanya membaca dan mengambil beberapa poin yang seolah-olah pro dengan mazhab mereka dari kebid'ahan. Ini teman-teman ada banyak yang kayak gini. Mempelajari kitab, bukan banyak sih maksudnya, ada satu dua teman ana yang memang rajin membaca kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi mengiktibas dan mengambil kemudian mengambil bagian-bagian yang seolah-olah pro dengan bid'ah, pro dengan zikir berjamaah, pro dengan cuma itu doang, kelas kemudian diposting di Facebook. Lulusan LIPI ya, lulusan MA dari beberapa magister dari teman ada. Ya, tapi begitu tingkahnya. Jadi ilmu tuh cuman buat apa? Melegalisir dan melegitimasi kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di ormasnya. Ormas yang hancur itu ya sebenarnya, semoga Allah Ta'ala sedikitkan orang-orangnya. Seperti itu. Cuma begitu kelakuannya ahlul bid'ah dan orang yang belajar bukan untuk menuju Allah ridha Allah azza wajalla, tapi untuk hal-hal yang sifatnya fanatisme. Seperti itu, mereka akan iktibas ngambil kalam imam-imam kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad dan seterusnya. Dan sebagian juga beberapa dai juga di Jakarta yang mana enggak pernah ngumpul dengan dai sunnah, enggak ketahuan sunnahnya di mana. Memang lulusan LC juga dan seterusnya, tapi enggak tahu ngumpulnya di mana, asing di telinga kita. Asatidzah juga enggak ada yang tahu kecuali namanya banyak di media sosial, enggak pernah ketemu sama sekali sama asatidzah Ahlussunnah. Kemudian tiba-tiba misal mengkaji kitabnya Ustaz Yazid. Tiba-tiba prok kita. Kemudian merasuk ke dalam komunitas Ahlus Sunnah Salafiyin. Itu ada yang seperti itu. Ada satu atau dua orang dai neo sunnah atau gimana di Jakarta ini. Ini Bekasi ya. Tapi kayaknya Bekasi main juga kadang-kadang. Itu ada yang seperti itu. Sampai kita tanya ke beberapa asatidzah kita. Ustaz, antum kenal beliau enggak? Afwan, enggak, ana enggak tahu. Beliau memang ngajar di sini tapi ana enggak tahu tentang orangnya, tiba-tiba ada gitu aja. Ya. Dan muskilahnya kemudian ngumpulnya beliau ini dengan apa? Harakiyin. Ya, dengan harakiyin. Ya. Tapi ngambilnya kemudian kadang dari buku supaya bisa menarik apa? Maka pakai buku Ustaz Yazid yang seolah-olah kalau udah pakai buku beliau hafizahullah maka udah salafi begitu saja atau dianggap sebagai dai sunnah. Ada di sebuah daerah komplek di masjid di daerah Cikunir dan antum mungkin tahu. Ada komplek berseberangan kan. Satu masjidnya itu pro sunnah alhamdulillah dan satunya harakiyin. Murni harakiyin. Tapi yang dipakai kadang-kadang ustaz sunnah yang kabir yang mengundang masa banyak supaya apa? Supaya tersedot ikhwan-ikhwan kita ke tempat itu dan menyangka bahwasanya di situ itu banyak kajian sunnah. Jadi mereka kadang-kadang mengambil apa? Ahlul bid'ah dan ahlul zaiq itu mereka mengambil imam-imam dari al-sunnah atau kalam mereka atau asatidah mereka yang masyhur untuk mentalbis apa yang ada pada mereka. Itu udah trik dari banyak-banyak tempat itu. Nanti orang kemudian terjelembab dan masuk dan mengira bahwa ini adalah sunnah. Padahal ini mereka mengajarkan apa? Harakah dan semisal itu. Pergerakan dan pemberontakan dan semisal itu. Ya, itu terjadi, ikhwan. Ketika kita melihat sinir dakwah, hal seperti ini terjadi. Taib. Kemudian jawabannya tadi, ya itu. Jadi yang dinafikan oleh Imam Ahmad adalah apa? Adalah makna yang ditafsirkan oleh Mu'tilah dari Jahmiyah itu. Karena mereka telah menyelewengkan nas-nas kitab. Jadi konteksnya Imam Ahmad sedang membantah apa? Membantah Mu'tilah dan Musyabbihah. Kemudian kata Syekh Utsaimin wa yadullu alaihi aidha ma qalahu al-muallif fi qawli Muhammad bin Al-Hasan. Nah sini Muhammad bin Al-Hasan berkata, ittafaqal fuqaha'u kulluhum min al-masyriq ila al-maghrib. Jadi para ulama bersepakat dari manapun. Al-iman bil Qur'an wal hadis allati ja'at biha thiqatu 'an Rasulillah. Untuk mengimani Al-Qur'an dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqah. Fi sifatir Rabb, mengimani Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan tentang sifat Allah Azza wa Jalla min ghairi tafsirin, tanpa tafsir. Nah, lihat. Hati-hati dengan kalimat ini. Muhammad bin Al-Hasan muridnya ibnunya Abu Hanifah rahimahumullah. Dan beliau Ahlus Sunnah, Abu Hanifah juga Ahlus Sunnah walaupun ada hal yang perlu diperhatikan lagi tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah, tapi beliau Ahlus Sunnah. Nah, maka kata Muhammad bin Al-Hasan, kita imani ayat-ayat atau hadis-hadis berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala tanpa tafsir. Maka lafal tanpa tafsir di sini perlu diperhatikan maksudnya apa? Wala wasaf tanpa apa? Wasaf pensifatan. Wala tasbih tanpa mentasbih, menyerupakan. Maka qala al-muallif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah arada bihi tafsiral jahmiyatil mu'attilatil ladina ibtada'u tafsiral sifat. Maka yang dimaksud dari menafikan tafsir di sini adalah jangan ikutan tafsir versi Jahmiyah Mu'attilah. Yang mana mereka telah berbuat bid'ah dalam menafsirkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang mereka sebut itu ta'wil. Tapi Syekhul Islam lebih berkenan menyebutnya tahrif, penyelewengan. Bi khilafi ma kana 'alaihi as-sahabati wal tabi'una min al-itsbat. Ya, yaitu tidak sesuai dengan bagaimana para sahabat dan tabi'in yang mana mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya ikhwan. Jadi memahami lafal-lafal salaf ini, kontekskan kalimat tersebut sesuai dengan konteksnya. Karena Muhammad bin Al-Hasan dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, dan Muhammad bin Al-Hasan ini lebih awal daripada Imam Ahmad. Lebih awal sedikit ya. Itu mereka dalam konteks membantah Jahmiyah dan membantah Musyabbihah. Maka kalimat ini harus dibawa kepada makna sebenarnya, yaitu maksudnya Imam Ahmad tidak ada makna, yaitu tidak boleh kita memaknai sesuai dengan pemaknaan versi Jahmiyah. Kemudian kata Muhammad bin Al-Hasan, min ghairi tafsirin wala wasf, tanpa penafsiran dan tanpa pensifatan, yaitu jangan kita ikuti tafsiran versi Mu'attilah, yang mana mereka mensifati Allah Ta'ala dengan sifat versi takwilan mereka. Begitu maksudnya. Ya, begitu maksudnya. Maka dudukkan kalam sesuai dengan konteks yang memang dimaksud oleh, konteks yang terjadi ketika ucapan tersebut dituturkan oleh pelakunya atau pemiliknya, yaitu Imam Ahmad dan Muhammad bin Al-Hasan. Begitu. Dan akan ada nanti serangan-serangan atau tudingan-tudingan dari beberapa saudara kita dari kalangan Asy'ariyah, bahwasanya mazhab salaf adalah mazhab tafwid dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kadzib. Seandainya mazhab salaf adalah mazhab tafwid, maka berarti kelazimannya adalah salaf itu jahil tentang makna sifat Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka orang yang paling memuji Allah, mereka orang yang paling berzikir kepada Allah. Maka selama mereka menyebut nama-nama dan sifat Allah, berarti mereka enggak tahu apa yang mereka sebut semama ini, makna-maknanya. Lalu bagaimana bisa sampai ke hati zikir tersebut kalau tidak terketahui maknanya? Bagaimana bisa, ikhwan? Kalau misalnya seseorang misalnya doa di habis Jumat atau habis salat, Allahumma sultanik, gitu doang. Orang pada tahu enggak artinya? Enggak tahu. Lalu bagaimana Allah Ta'ala mengkabulkannya? Gitu kan? Sementara ini doa, zikir, di dalamnya banyak asma Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Iya, begitu. Baik, seperti itu insyaAllah yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairul jazak. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.